قال حدثنا قتيبة بن عقبة عفوا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن العامش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال فيكم من يقرأ. Berkata Alqamah, aku masuk bersama dengan orang-orang dari kalangan ashabi Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, murid-muridnya bin Mas'ud, masuk ke Syam. Fasami abina Abu Darda. Kemudian Abu Darda mendengar kedatangan kami. Fa'atana, maka beliau pun mendatangi kami. Faqala abikum man yaqra'. Apakah di antara kalian ada yang membaca, yakni ada yang menghafal Quran? Qulna na'am. Qala fa ayyukum aqra'. Kemudian beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang paling bagus hafalannya, bacaannya? Fa asyaru ilayya. Maka mereka pun mengisyaratkan kepadaku, menunjuk aku sebagai orang yang terbaik di antara mereka yang membaca dan menghafal. Faqala iqra. Maka Abu Darda pun mengatakan, silakan kau membaca. Faqaratu wal-layli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wadh-dhakari wal-untha. Jadi kalau ma'ruf wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Qala anta sami'taha min man fi sahibika min fi sahibika Alqamah membaca apa? Wan-nahari idza tajalla wadh-dhakari wal-untha. Qala anta sami'taha min fi sahibika. Engkau mendengar langsung baca ini dari mulut atau lisan gurumu, yakni Ibnu Mas'ud. Qultu na'am. Aku mengatakan iya, aku mendengar begini bacaannya. Qala wa ana sami'tuha min fi Nabi sallallahu alaihi wasallam haula ya'bauna alaina. Dan aku sendiri juga mendengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, haula ya'bauna alaina, mereka-mereka ini tidak mau menerima keterangan kami bahwa kami mendengar seperti itu bacaannya. Barakallahu fiikum. Itu periwayatan yang meriwayatkan tentang barakallahu fikum wa nahari tadjalla wa dzakari wal unsa. Sementara antum lihat di dalam Al-Qur'an, wal laili idza yaghsha wan nahari tadjalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Qala rahimahullahu ta'ala, babu wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Qala hadathana Umar qala hadathani abi qala hadathana al-A'mash an Ibrahim qala qadima ashabu Abdullah ala Abi Darda. Kalau di situ Abi Darda, siapa punya ah? Sini salah cetak di sini. Abi Darda fatalabahum fawajadahum. Kemudian Abu Darda mencari mereka, yakni murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Fawajadahum, dan Abu Darda mendapati mereka. Faqala ayyukum yaqra'u ala qira'ati Abdullah, siapa di antara kalian yang bisa membaca sesuai dengan bacaannya Abdullah? Qala kulluna. Barakallahu fikum. Semuanya kami bisa membaca sebagaimana Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada kami. Kami menghafal sesuai dengan hafalannya. Qala kulluna. Qala fa ayyukum yahfaz, siapa di antara kalian yang lebih menghafal, lebih paham? Wa asyaru ilayya ila Alqamah, dan mereka memberi isyarat kepada Alqamah. Qala kaifa sami'tahu yaqra' wal-layli idza yaghsha. Kemudian Abu Darda bertanya, bagaimana engkau mendapati mendengar Ibnu Mas'ud membaca wal-layli idza yaghsha? Qala Alqamah wal-dzakari wal-untha. Qala ashhadu inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hakadha. Aku mempersaksikan sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca seperti ini. Haula yuridunani ala an aqra wa ma khalaqa dzakara wa unsa wallahu la ata. Baik. Wallahi la utabi'uhum, demi Allah aku tidak akan mengikuti mereka. Baik. Subhanallah. Baik, kata barakallahu fikum, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, di sini waqada ahli syam hamalul qira'ata ala Abi Darda wa lam yaqra ahlun minhum bihadha fa hadha mimma yuqawi anna tilawata bihadha nusikhat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini kesimpulannya bahwa bacaan yang seperti ini yang dibaca, yang disandarkan kepada Abu Darda dan kepada Ibnu Mas'ud, dari nusikhat, telah dihapus. Dan yang ma'ruf seperti apa yang kita baca sekarang, wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Qala rahimallahu taala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan anil Amash an Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqad fi janazah faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar faqalu ya rasulullah afala natakil faqala i'malu fa kullu muyassar thumma qara fa'amma man a'ta wa ataka wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil usra lil yusra wa amma man baqila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya suatu saat kami bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di baqi al gharqat fi janazah, di baqi, di lahan pekuburan. Baqi ul gharqat dinisbahkan ke gharqat karena di sana dulunya ada pohon gharqat. Baki nama tempat pekuburan kaum muslimin. Tapi dulunya agak jauh dari masjid, tapi karena perkembangan masjid semakin lebar, semakin luas, demikian juga tapi pekuburan semakin luas, akhirnya tapi berdekatan, tinggal dihalangi oleh pagar. Barakallahu fikum sekarang ini. Kami mengantar jenazah. Sambil menunggu selesainya dikuburkan jenazah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah menetapkan tempatnya imma di dalam surga wa imma di dalam neraka. Apapun dan bagaimanapun sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggam dari anak cucu Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan, haulai lil jannah wala ubali. Genggaman ini untuk aku, masukkan mereka ke dalam sorga dan aku tidak peduli. Kemudian Allah menggenggam kembali satu genggaman dan mengatakan, dan ini aku peruntukkan untuk neraka dan aku tidak peduli. Masya Allah. Kalau hadis-hadis ini yang kita dengar barakallahu fikum sangat mengerikan sekali, sangat menakutkan. Barakallahu fikum. Takut kita dan sangat-sangat berharap semoga kita termasuk dalam genggaman yang Allah peruntukkan untuk surganya. Barakallahu fikum. Kata Allah suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan dia bakal menghuni surga atau bakal menghuni neraka sebelum Allah ciptakan dia di atas muka bumi ini. Barakallahu fiik. Faqalu, maka para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Atau dua yang lain, fafimal amal. Kata Rasulullah, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, tidakkah kita yakni bersandar pada takdir kita saja? Apa gunanya kita beramal soleh, payah-payah, susah-susah, kalau yang Allah menakdirkan kita masuk neraka?" Barakallahu fikum. Dan untuk apa juga payah-payah untuk beramal soleh kalau memang Allah memasukkan kita ke dalam neraka, ke dalam surga? Apalah natakil, kita bersandar saja pada takdir kita. Pokoknya apa yang Allah mentakdirkan kita, ikhlas itulah. Tidak perlu kita beramal. Terus yang lain lah, terus untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Baik. Karena yang namanya takdir tidak ada yang mengetahui. Siapapun kita tidak ada yang mengetahui takdirnya. Apakah dia bakal dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dirinya. Sementara di hadapan Allah, di hadapan kita ini barakallahu fikum, ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Yang sudah kita lewati kemarin, taib. Wahadainahu najdain. Wahadainahu. Kami telah memberikan petunjuk untuk mereka. Petunjuk ini amal saleh, ini ketaatan, ini ketauhidan, ini keimanan, ini ketakwaan, Anda menuju surga. Ini kekufuran, ini maksiat, ini kesyirikan, ini kebidahan. Ini akan mengantarkan Anda ke dalam neraka. Wahadainahu najdain. Barakallahu fikum. Karena kita tidak tahu takdir kita, sementara ada di hadapan kita petunjuk, keterangan mana jalan kebenaran yang menyampaikan kita ke surga, mana jalan kesesatan yang akan menyampaikan ke dalam neraka. Maka tentunya barakallahu fikum, beruntunglah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, untuk beramal saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu," silakan kalian beramal. Silakan kalian berusaha. "Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia akan ditetapkan nantinya? Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Faman a'ta Barang siapa yang senantiasa memberi, bersedekah, berbagi. Barakallahu bikum. Fa'amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid, beriman, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-haq, membenarkan kebenaran. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Kami mudahkan untuknya kebaikan-kebaikan. Barakallahu fiik. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa mendapati dirinya dipermudah untuk melakukan kebaikan dan dipersulit untuk melakukan kejelekan. Karena ada orang, barakallahu fiikum, begitu menginginkan kebaikan, dibukakan, dimudahkan kebaikan itu. Begitu dia mencoba untuk melakukan kemaksiatan karena dorongan hawa nafsu, terhalangi dia untuk melakukan kejelekan-kejelekan itu. Ada saja yang menghalanginya. Maka berbahagialah dia. Dan silakan dia istiqamah di atas al-haq sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa amman bakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wastaghna, dan tidak dia butuh terhadap pahala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan kebaikan, mendustakan kebenaran, enggak mau diatur, enggak mau dituntun, enggak mau diperintah, enggak mau dilarang, maunya sendiri. Barakallahu fik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasanu yassiruhu lil usra. Subhanallah. Maka kami akan mudahkan untuknya jalan-jalan kejelekan, jalan menuju neraka. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum, tidak boleh orang bersandar, tawakal dengan takdir, karena dia tidak tahu takdirnya. Barakallahu fikum. Baik. Silakan Anda beramal soleh, karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman akan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sebanyak apapun amal saleh yang kita lakukan, tidak akan pernah kita apa? Berbangga diri, takabur karena amal saleh yang kita lakukan. Kenapa? Karena semua juga sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda dimudahkan itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan para sahabat juga mengatakan, laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak akan pernah kita, barakallahu fikum, melakukan salat, dan tidak akan pernah kita bersedekah. Menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan dari ketaatan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, yang ada adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika banyak sangat orang-orang yang tidak diberi taufik seperti taufik yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Banyak sangat, enggak perlu jauh-jauh, di sekitar kita saja barakallahu fikum. Di antara orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat jamaah saja, cuma berapa persen di antara ratusan bahkan ribuan orang dalam satu kampung? Cuma berapa orang yang melakukan salat taufik min Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Yang ada adalah pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita tidak akan pernah apa? Takabur, sombong, dan tidak perlu riya. Termasuk fawaid al-iman bil qadar. Beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tenang hidup kita, barakallahu fikum. Baik, tidak ada kalak, tidak ada kegoncangan. Subhanallah. قال رحمه الله تعالى باب وصدق بالحسنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني kami duduk di sisi Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika dalam proses penyelenggaraan penguburan jenazah. Belum juga selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengetuk-ngetuk ranting yang ada di tangan beliau. Ketika para sahabat berkumpul mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sambil duduk mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu, illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan tempatnya, imma di dalam surga wa imma di dalam api neraka. Peringatan juga barakallahu fikum kebalikannya bagi orang yang sangat mudah untuknya kejelekan-kejelekan, barakallahu fikum, hendaknya dia berhenti, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini adalah isyarat-isyarat bahwa apa? Dia termasuk yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bihusna fasanuyassiruhu lil usra. Sulit untuk melakukan kebaikan dan sangat mudah melakukan kejelekan. Maka tempatnya adalah api neraka. Masyaallah. Qala rahimahullahu taala babun fasanuyassiruhu lil yusra. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت في الأرض. بو النبي صلى الله عليه وسلم berada di lapangan penguburan bersama dengan para sahabat yang lainnya, yakni di pekuburan, sambil menunggu selesainya penyelenggaraan jenazah. Fa'akhadha 'udan yankudu fil ard. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah ranting, kemudian beliau mengetuk-ngetukkannya ke tanah. Setelah itu beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan tempatnya surga atau neraka. Qalu ya Rasulullah afala nattakil. Kata para sahabat, kalau begitu kenapa kita harus banyak-banyak beramal? Tidakkah kita bersandar saja pada takdir kita sebagaimana apa yang Allah tentukan bahwa kita akan masuk neraka atau masuk ke dalam surga? Barakallahu fikum. Perlu diketahui bahwa orang untuk masuk ke dalam surga ada amalan-amalan yang harus dia amalkan. Barakallahu fikum. Demikian pula untuk orang-orang masuk ke dalam neraka ada amalan-amalan yang harus juga dia amalkan. Barakallahu fiikum. Qala i'malu fa kullu muyassar. Kata Rasulullah, silakan kalian beramal, silakan kalian berusaha, semuanya akan dimudahkan. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang yang nampak begitu susah dia melakukan kebaikan, begitu susah. Barakallahu fikum. Begitu susahnya. Subhanallah. Baik. Berat untuk dia melakukan apapun dari kebaikan. Disuruh salat enggak mau, disuruh sedekah juga apalagi enggak mau. Suruh puasa juga tidak mau. Susah. Barakallahu fikum. Padahal ngakunya sebagai seorang muslim. Begitu diajak untuk melakukan maksiat, Jutrambakati. Begitu cepatnya dia mengiyakan. Apalagi zaman sekarang ini, di bulan-bulan ini, barakallahu fikum. Ramataro. Maju. Berapa? 20 juta. 50 juta, iya. Subhanallah. Begitu cepatnya mereka, barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Wattaqa, kata Allah Subhanahu wa taala, famma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Qala Syu'bah wa haddatsani bihi Mansur falam unkirhu min hadits Sulaiman. Qala rahimahullah taala, wa ma man bakhila wastaghna. Qala hadathana Yahya, qala hadathana Waqi' an al-A'mash an Sa'd ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu qala, kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, ma minkum min ahli illa wa qad kutiba maqaluhu min al-jannati wa maqaluhu min an-nar. Kami duduk-duduk sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah menetapkan tempatnya, apakah dia di dalam surga atau di dalam neraka. Faqala ya Rasulullah, afala nattaqin. Kami pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita sebaiknya kita bersandar saja pada apa yang Allah tentukan, toh kalau bakal masuk neraka ya neraka, kalau surga ya surga. Qala la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak seperti itu. Emalu fakullum muyassar. Silakan kalian berusaha, silakan kalian beramal, karena semua dan masing-masingnya akan dimudahkan. Penghuni sorga akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni sorga, dan penghuni neraka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Maka rafa amman ata wa taqa wa saddaka bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa yang beriman, siapa yang memberi, berbagi, bersedekah, sehiwataka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari maksiat, wasaddaqa bil husna, membenarkan kebenaran, kebaikan, pasan yasirul lil yusra, maka kami akan mudahkan untuknya jalan-jalan kebaikan, jalan menuju surga. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasan yasiruhu lil usra. Qala wa kadzdzaba bil husna, qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir an Mansur an Sa'ad ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali radhiyallahu anhu qala, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami berada di jenazah, yakni proses penyelenggaraan penguburan jenazah di Baqi'il Gharqad. Fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna haulah. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah. Wa ma'ahu mikhsarat, wa ma'ahu mikhsarah. Di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ranting, fanakasa faja'ala yankuthu bi mikhsaratihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk-ngetukkan ranting tersebut, sumakala ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusah. Tidak ada seorang pun di antara kalian, tidak ada satu jiwa pun yang ditiupkan padanya ruh illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia akan menjadi penghuni surga atau neraka. Wa illa qad kutiba syaqiyatan syaqiyatan aw sa'idah. Dan dia telah ditetapkan sebagai orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Qala rajul, ya Rasulullah, afala natakidu ala kitabina wa nadaul amal. Seorang berkata, ya Rasulullah, tidakkah kita semestinya bersandar saja pada takdir kita dan tidak perlu kita beramal, tidak perlu kita berusaha, toh apapun dan bagaimanapun kalau memang Allah takdirkan masuk surga, masuk surga, kalau Allah takdirkan masuk neraka, masuk neraka. Faman kana minna min ahli sa'adati fasayasirullah fasayasiru ila ahli sa'adah. Tidak perlu kita beramal, ya Rasulullah, kalau begitu. Dan barang siapa yang Allah tetapkan akan menjadi orang-orang bahagia, maka akan dia menjadi orang bahagia, menghuni surga. Faman kana minna min ahli syaqa fasayasiru ila amali ahli syaqa. Barakallahu fikum. Maka dia akan, barakallahu fikum, dia akan menjadi apa? Menjadi orang-orang yang sengsara. Qala amma ahlus sa'adati Maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun orang-orang yang telah ditetapkan kebahagiaan untuknya, fasayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan orang-orang yang berbahagia, orang yang bakal menghuni surga. Wa ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang sengsara yang Allah tetapkan kesengsaraan atasnya, fasayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang bakal sengsara. Barakallahu fiikum. Sudah kita katakan bahwa barakallahu fiikum, surga ada amalan-amalan yang harus diamalkan untuk menghuninya. Neraka juga demikian, ada amalan-amalan yang harus dilakukan oleh orang-orang untuk menghuninya. Dan semua akan dimudahkan. Barakallahu fiikum. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakara fa amman aata wa taqa wa saddaqa bil husna fa samiyasirhu li yusra al ayah. Qala rahimallahu taala babun fa samiyasir li usra. Qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'ban al Amash qala sami'tu Sa'd bin Ubaidah yuhaddithu an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali radhiyallahu anhu. Ini jalan namanya turuqul hadis. Antum coba lihat barakallahu fikum, beberapa jalan disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tapi gurunya banyak. Adam, Utsman bin Abi Syaibah, Yahya, barakallahu fikum, Bashir, Saddad, barakallahu fikum, dengan Abu Nu'aim. Ini guru-gurunya siapa? Guru-gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Meriwayatkan berapa jalan sampai ke Ali bin Abi Talib, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan ini barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam najasati fi janazatin fa akhadha syai'an fa ja'ala yanqutu bihil ardh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pekuburan mengantarkan jenazah bersama dengan para sahabat sambil menunggu penyelenggaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sambil mengetuk-ngetuk ranting di tangan beliau ke tanah. Faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan tempatnya di dalam surga atau dalam neraka. Qalu ya Rasulullah fala nattakilu ala kitabina wa nadaul amal. Ya Rasulullah, tidakkah semestinya kita bersandar saja kepada takdir kita dan tidak perlu kita beramal susah-susah? Qala amalu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu. Kata Rasulullah, silakan kalian beramal karena semuanya akan dimudahkan untuk di mana dia akan ditempatkan. Fa amma man kana min ahli sa'adati fa sayassar li amali ahli sa'ad. Barang siapa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang-orang yang berbahagia, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan tei penghuni surga, amalan-amalan orang yang berbahagia. Wa man kana min ahli syaqawa, dan barang siapa yang Allah telah tetapkan bahwa dia adalah orang yang sengsara bakal menghuni neraka, maka akan dimudahkan dia untuk beramal dengan amalan orang-orang yang sengsara. Tsumma qarafa ma man aata wa taqa wa saddaqa bil husna al ayah. Masyaallah. Barakallahu fikum. Direntet oleh Al-Imam Al-Bukhari jalan-jalan hadis ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bakal menghuni surganya dan siapa yang bakal menghuni nerakanya. Tinggal barakallahu fikum, siapa yang akan dimudahkan. Berbahagialah, sekali lagi kita katakan, berbahagialah orang-orang yang sangat dimudahkan untuk beramal saleh dan sangat susah untuk beramal taleh. Barakallahu fikum. Dan hati-hati dan segeralah tobat orang-orang yang sangat dimudahkan untuk melakukan kesalahan, kejelekan. Jadi, jangan-jangan ini adalah isyarat-isyarat bahwa dia bakal menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak segera tobat, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.